Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pendengar yang Allah rahmati, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kisah pengantar tidur untuk sang buah hati. Barangkali masih melekat dalam benak kita waktu dahulu kita kecil tentang dongeng-dongeng sebelum tidur yang pernah mungkin diceritakan oleh orang tua kita. Ada si kancil, ada keong mas, ada malin kundang, dan lain cerita lainnya. Tidak dipungkiri bahwa dongeng sebelum tidur memang menghibur sang buah hati. Bukan sekedar itu, bahkan dongeng mampu melahirkan keyakinan dan membentuk karakter seorang, bahkan satu umat. Banyaknya tokoh fiktif di barat hari ini tidak lain lahir dari dongeng dan imajinasi liar yang menyebar di kalangan mereka. Berbagai macam cerita rakyat di berbagai negeri pun juga tidak lepas dari dongeng yang tidak jelas asalnya. Bahkan, di antara sebab penolakan kaum jahiliyah terhadap Islam pada saat itu tidak lain disebabkan karena mengikuti tradisi orang terdahulu yang sebenarnya bersumber dari dongeng-dongeng belaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi samin 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari cerita-cerita bohong nenek moyang kami. Pendengar yang Allah rahmati, ketika Islam mencela dongeng-dongeng yang tidak jelas sumbernya, namun di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang terdapat banyak hikmah, banyak pelajaran di dalamnya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Pendengar yang Allah rahmati, jika kita cermati terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara dongeng dengan kisah. Kedua-duanya memang jenis cerita, tapi dongeng bersifat khayal, dan kisah merupakan cerita nyata yang penuh pelajaran dan makna. Tentu sebagai orang tua, terutama seorang ibu misalnya, harus senantiasa memiliki berbagai macam kreativitas agar anak merasakan kenyamanan ketika di rumah. Apalagi ketika si kecil menjelang tidur, maka hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan pesan-pesan moral untuk buah hati kita. Salah satu metode yang paling handal memberikan pesan moral kepada anak kita adalah memberikan kisah penuh hikmah sebagai pengantar tidur. Pendengar yang Allah rahmati, sebaiknya sebelum buah hati kita bertamasya dalam alam tidurnya, kita ajarkan terlebih dahulu adab-adab sebelum tidur. Kita ajari dan kita tuntun pula bagaimana membaca doa sebelum tidur. Walaupun hal itu belum tentu bisa dilaksanakan oleh sekecil. Percayalah bahwa pengajaran tersebut akan menumbuhkan kebiasaan yang baik bagi masa depan buah hati kita. Setelah sekecil mulai tenang dan jiwanya siap, barulah sang ibu memberikan kisah kepada anaknya. Dalam memberi kisah sebelum tidur, hendaknya kita sebagai orang tua tidak boleh asal memilih sumber cerita. Hal ini penting, karena ini bisa berpengaruh pada kepribadian anak-anak kita. Orang tua harus jeli dalam memilih dan memilah cerita yang bernilai Islami dan memiliki nilai pendidikan moral serta akhlak bagi anak-anak kita. Karena hal itu akan membangkitkan dan mengaktifkan potensi berpikir pada sang anak. Paling tidak, ada beberapa cara agar kisah kita bisa menarik sang buah hati. Di antaranya, pendengar yang Allah rahmati, yang pertama, menentukan tema atau judul yang menyenangkan bagi sang anak dengan judul yang menarik sehingga membuat anak kita akan senang, tidak bosan mengikuti jalan cerita yang kita ceritakan. Yang kedua, memilih kisah-kisah yang mengandung pelajaran dan akhlak mulia, seperti kisah para anbiya dan rasul. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, para tabi'in, dan kisah orang-orang soleh setelahnya yang lainnya. Yang ketiga, hendaknya dalam bercerita kita menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman sang anak. Bahasa anak harus sederhana dan mudah dimengerti. Tentunya berbeda dengan orang dewasa yang cukup dibacakan, langsung dia bisa memahaminya. Tapi dalam bahasa si anak, kita perlu menirukan suara seorang nenek misalnya. Atau kadang kita perlu mengubah nada menjadi besar atau kecil misalnya, sehingga akan mudah difahami oleh sang anak. Dengan demikian anak pun akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, memilih waktu dan menentukan durasi yang tepat. Hendaknya jangan terlalu panjang, sehingga akan melelahkan dan akan membuat bosan sang buah hati. Jangan pun terlalu singkat, seolah nanti akan tidak diperhatikan oleh sang buah hati. Cukup pilih waktu antara 10 sampai 15 menit. Kemudian kita simpulkan, sehingga pesan kita tersampaikan sebelum sang buah hati kita tertidur. Pendengar yang Allah rahmati, secara psikologis, kisah memang mempunyai banyak faedah dalam kehidupan anak. Ada beberapa faedah yang mungkin secara singkat akan dipaparkan dalam kesempatan kita pada hari ini. Yang pertama, kisah bisa membangkitkan kesadaran serta mempengaruhi jalan pikiran sang anak. Yang kedua, kisah dapat menyentuh dan mengaktifkan potensi anak dalam berpikir. Yang ketiga, kisah juga menyumbangkan nilai positif dalam diri anak-anak kita melalui sosok tokoh dalam cerita yang kita ceritakan. Yang keempat, salah satu sisi keunggulan kisah diantaranya lebih mudah terekam dalam pikiran anak-anak kita melalui alur ceritanya. Sehingga benarlah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan bahwa dalam kisah-kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Pendengar yang Allah rahmati, memang tak bisa dipungkiri bahwa ada pesan moral dalam dongeng. Namun, dongeng-dongeng sebelum tidur yang menyebar banyak di masyarakat kita merupakan cerita yang tak jelas sumbernya. Bahkan figur-figur yang dicontohkan pun bukan orang soleh maupun orang berilmu. Bahkan tidak sekedar itu, pendengar yang Allah rahmati, kebanyakan dongeng sebelum tidur tidak mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Justru menjejali mereka dengan cerita khayal, khurafat, padahal banyak sekali dalam Al-Quran kisah yang bermanfaat bagi buah hati kita. Kisah yang sangat baik, kisah para anbiya, kisah orang-orang soleh yang hadir di alam nyata yang pantas menjadi tauladan bagi anak-anak kita dan bahkan bagi kita atau bagi umat sekalipun. Pertanyaannya, mengapa kita memilih dongeng yang hanya khayalan, padahal banyak sekali kisah dalam Al-Quran dan Sunnah yang bisa kita ceritakan kepada buah hati kita? Semoga dengan sering menceritakan kisah Al-Quran atau As-Sunnah, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تداوي مهجتي قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي.